الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-60. Hadisnya sahabat yang mulia Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala an. Pada pertemuan kemarin sudah kita baca hadis yang disebutkan oleh beliau, hadisnya Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Dan juga sudah kita lewati penjelasan dari Syekh rahimahullah apa yang dimaksud dengan ma'an haradam, apa yang bisa mengalirkan darah. Yang dimaksud dengan apa yang bisa mengalirkan darah adalah semua, apa saja yang bisa digunakan untuk menyembelih dan bisa memotong urat leher dari binatang sembelihan. Demikian juga khulqum, tenggorokan dan mari, demikian juga kerongkongan dari binatang sembelihan. Apakah terbuat dari besi, ataukah terbuat dari tembaga, ataukah terbuat dari kuningan, ataukah terbuat dari kayu, ataupun terbuat dari batu yang tajam, yang bisa digunakan untuk menyembelih dan bisa mengalirkan darah. Dan masuk pada makna bisa mengalirkan darah adalah peluru, yang kata beliau ar-rasas fil barud, yaitu peluru. Tapi diingat, kalau antum menemukan peluru ya, bapak di jalan-jalan, loh ini kok ada peluru, warnanya kuning biasanya, jangan sampai dipukul dengan alat pemukul apapun, karena berbahaya. Kalau masih ada isinya, masih ada mesiunya, masih ada TNT-nya, kenapa? Meledak. Sebagaimana cerita dari bapak-bapak kita ya. Bapak kita pernah bercerita dulu, di zaman dulu ada orang yang menemukan peluru. Pelurunya agak besar, mungkin senjatanya NSB, senapan besar gitu. Bahasa kita mungkin minimi. Tahu minimi enggak? Ya, senjata besar yang pelurunya dikalungkan di sini. Pelurunya gede-gede segini. Karena bagus loh. Orang zaman dulu, orang desa menemukan, oh ini kok bagus nih, bisa dibikin korek. Korek zaman dahulu, koreknya kan apa namanya, tahu enggak dar korek zaman dahulu? Yang dikasih minyak, kemudian ada sumbunya dari kapok gitu ya. Nah, di pasar biasanya masih pengen dia dijadikan untuk korek itu, untuk wadahnya. Dipukul, akhirnya meledak, orangnya mati, hancur. Maka hati-hati kalau seandainya mendapatkan peluru, Termasuk yang lebih dari itu, ya, yang lebih dari itu jangan dipukul. Tidak boleh kena apa namanya pukulan. Apapun alat untuk memukulnya, karena akan meledak. Nah, kalau hanya selongsong, selongsong itu apa? Kulitnya saja itu sudah bolong. Biasanya bapak-bapak tentara atau polisi punya peluru. Kalau hanya kulitnya saja, kelontongan banyak itu, tidak ada isinya, tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Nah, termasuk yang mengalirkan darah adalah peluru. Termasuk yang mengalirkan darah adalah peluru, karena dengan menembus kulit masuk ke daging, darah mengalir. Qala rahimahullah, wa dakhala fi dhalika masida bisiham, dan masuk pada apa yang demikian itu, binatang sembelihan yang disembelih dengan alat yang mengalirkan darah adalah masida bistihab, apa yang diburu dengan anak panah. Apakah kijang atau menjangan atau rusa, binatang buruan yang lain yang halal untuk dimakan. Sebagian mengatakan dobuk, dobuk semacam anjing hutan. Kalau di sini ulala mungkin tidak ada. Atau mungkin dobuk, orang sini mengatakan biawak. Sebagian mengatakan ada bedanya. Kalau itu diburu dengan anak panah, maka apa? Mengalirkan darah. Ketika dibacakan basmalah ketika melepaskan anak panah, maka halal. Wal kilabil mu'allamah, demikian juga diburu dengan anjing yang terlatih, anjing buruan, apakah namanya herder atau yang lain, anjing yang digunakan untuk memburu yang sudah terlatih. Kalau menangkap mangsa, ini untuk tuannya, bukan dia makan sendiri, karena sudah terlatih, diperintahkan, bisa dan tahu. Binatang buruan yang ditangkap oleh anjing yang sudah terlatih, maka apa? Itu halal. Waktu yuri, dan burung, burung yang bisa dilatih untuk menangkap binatang buruan. Ulalam wujudnya apanya? Apakah raja wali yang sudah diajari untuk menangkap burung atau apa ulalam? Di sini tuyur, burung. Kapan idza dzukira smullahi ala jami'i dzalik? Ketika disebutkan nama Allah pada seluruh yang disebutkan tadi, yaitu apa? Binatang buruan yang dipanah. Ketika memanah membaca basmalah, atau dengan peluru. Ketika memegang pelatuk dengan baca basmalah, maka halal. Kalau tidak dibacakan basmalah, maka apa dari sini? Tidak halal. Jadi lupa baca basmalah, nembak burung, lupa baca basmalah, maka tidak halal. Atau menembak ketupai. Apa ketupai? Bajing gitu ya. Ya, ada khilaf bajing itu halal atau haram. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Tapi yang lebih kuat, yang nampak adalah halal. Dikatakan sinjab, sinjabun, itu ketupai. Menembak apa? Ketupai, lupa baca basmalah, lupa membaca apa? basmalah maka apa? Menjadi haram, tidak halal. Demikian juga melepas anjing buruan, melepas anjing herder untuk menangkap binatang buruan, tidak membaca basmalah maka tidak halal. Atau melepas burung yang sudah terlatih untuk menangkap mangsa, tidak melepas basmalah, tidak membaca basmalah ketika melepas, kemudian buruannya mati oleh binatang yang disuruh menangkap tadi, maka binatang buruan itu tidak halal. Beliau menyebutkan idza dzukira smullahi ala jami'i dzalik. Kalau disebutkan nama Allah pada seluruhnya, itu kalau didapatkan dalam keadaan mati. Kalau didapatkan dalam keadaan masih hidup, ditangkap oleh anjing, kemudian masih hidup, maka harus disembelih. Harus disembelih dengan baca basmalah. Ditangkap oleh burung masih hidup, maka harus disembelih. Ditembak masih hidup, maka harus disembelih. Kalau ditembak kemudian mati tanpa dibacakan basmalah ketika menembak memegang pelatuk, maka tidak halal. Ketika ditangkap oleh anjing herder yang sudah terlatih, dia mati oleh anjing tersebut. Ketika melepas anjing tidak membaca basmalah, maka binatang buruannya tidak halal. Haram. Di sini disyaratkan apa? Disebutkan, dibacakan padanya basmalah. Apakah dengan menembak, memanah, atau dengan anjing, buruan, atau dengan burung yang sudah terlatih. Qala rahimahullah wa amma mahalu dzabhi fa innahu al-hulqumu wal mari'u idza qata'ahuma kafa. Maka sesungguhnya adapun tempat menyembelih, mana yang disembelih itu, yang dipotong itu mananya? Fa innahul khulqum, yaitu khulqum, tenggorokan. Jalannya apa? Angin. Ya, seperti pralon ya, seperti selang, kemudian ada apa namanya? Bisa panjang, bisa pendek itu ya. Itu jalan angin, namanya khulqum. Wal mari, dan mari jalan makanan. Ya, ini berupa daging yang seperti usus besar, tapi lebih kuat, lebih tebal. Jalan untuk makanan biasanya kalau disembelih, di situ masih ada rumput atau yang semisalnya. Dua ini harus dipotong. Kalau keduanya dipotong, kafa, ini cukup. Cukup apa? Binatang itu sudah halal. Tentu dengan apa? Membaca basmalah ketika menyembelihnya. Fa in hasala ma'ahu maqdul wajadain, maka jika didapatkan, dihasilkan bersama keduanya, selain memotong khulqum dan mari, jalan angin dan jalan makanan, jalan nafas dan jalan makanan, juga memotong dua urat. Wajdadain, wajdain, dua urat, ya urat dikatakan urat leher, sebelah kanan dan sebelah kiri, yang melekat pada almari, biasanya nempel. Kalau memotong keduanya, wahuma al-irqani al-muqtanifani al-hulquma, yang keduanya dua urat, muqtanifan, yang bergabung, bergandeng, nempel, al-hulqum, pada tenggorokan atau apa, pada kerongkongan, karena aula, itu lebih baik. Itu apa? Lebih baik. Hanya Kalau dua urat ini tidak terpotong, hewan lama matinya. Kenapa? Karena dua urat, wadajain itu adalah urat leher, kalau dipotong mengucurkan darah. Kalau itu tidak terpotong, maka akan lama matinya. Kalau itu terpotong, maka akan lebih cepat mati. Binatang sembelian akan apa? Lebih cepat mati. Kalau tidak percaya, nanti liburan sampai di rumah pegang ayam. Praktek. Ya, harus bisa menyembelih ya. Ya, begitu Dar. Kalau belum berani, nanti diajari. Satu-satu manggil. Ya, nyembelih ayam Ustaz, ini kesini, tolong diajari. Tidak apa-apa ya. Satu-satu nanti. Ya. Ya. Kalau dua urat ini dipotong, maka akan mengucurkan darah. Ya, makanya kalau antum melihat orang menyembelih sapi terus dekat, ya, kadang kena darahnya muncrat. Kenapa? Dua urat leher terpotong. Kalau duanya terpotong, maka akan lebih cepat mati. Akan lebih cepat apa? Mati. Binatang sembelian. Walaupun kadang dikatakan lebih cepat mati, bukan berarti dipotong kemudian diletakkan terus mati, tidak bergerak lagi, tidak. Kalau ayam kadang masih bisa terbang, ya, walaupun sudah terpotong dua urat lehernya. Itu lebih sempurna. Itu apa? Lebih sempurna. Beliau menjelaskan bahwa yang cukup itu tenggorokan dan apa? Kerongkongan dan jalan makanan. Mari dan hulkum. Sedangkan yang sempurna adalah dua itu, hulkum dan mari, jalan nafas dan jalan makanan, dibarengi dengan dua urat leher, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, yang dua urat ini adalah pembuluh darah. Kalau dipotong mengucurkan darah. Dikatakan darahnya muncrat, mengalir dengan deras. Kalau lebih cepat mati lagi dengan dipotong namanya urat tulang belakang yang berada di dalam tulang leher biasanya. Di situ ada, nanti ada pertemuan, ya, kemudian terbuka, kemudian di situ ada uratnya. Kalau itu dipotong, maka akan lebih cepat mati. Lebih cepat apa? Mati. Adapun yang disyaratkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini. Ya, yang disebutkan oleh beliau di sini. Yang sempurna, itulah yang lebih baik. Empat perkara yang harus dipotong. Ini binatang sembelihan. Binatang apa? Sembelihan. Apakah menyembelihnya seperti unta dengan diapakan namanya? Diapakan? Bas? Dinahar namanya ya. Fasholli rabbika wanhar. Dinahar. Yaitu apa? Disembelih dalam keadaan berdiri. Unta kalau menyembelih adalah dalam badan berdiri, kemudian diikat tangan kirinya, itu ya kemarin. Nah, diikat tangan kiri, kaki kirinya yang depan. Kemudian apa? Ditusuk, dilubah atau wuhdah, ya, pertemuan antara apa? Ini yang dekat dengan apa kemarin? Dada ya. Ditusuk. Yang dipotong apa? Ya empat itu tadi. Sampai empat itu terpotong. Dan tentunya yang seperti itu butuh keahlian. Iya, tidak sembarangan. Butuh keahlian. Karena sambil berdiri ya. Kalau sapi dan kambing dengan dibaringkan, dengan dibaringkan sebagaimana yang pernah antum lihat. Itu kalau sapi dan kambing. Qala wa amma as-saydu fayaqfi jarhuhu fi ayyi mawdi'in kana min badanihi lil hajati ila dhalik. Adapun as-sayyid, binatang buruan, apakah zebra atau menjangan ataupun rusa atau yang semisalnya, maka cukup melukainya. Fi ayyi mawdi'in, pada tempat yang manapun, min badani, dari badan binatang buruan itu. Kenapa kok dilukai di badannya? Lil hajati ila dhalik, karena kebutuhan. Karena butuh. Lu kok butuh? Ya memang tempatnya jauh, tidak bisa dipegang. Maka apa? Dilukai supaya apa? Bisa mati. Ya tentunya melukai dengan baca basmalah. Wa mithlu dhalik. Idza naddal ba'iru, dan yang seperti itu, seperti apa? Binatang buruan. Idza naddal ba'iru awil baqaratu awisatu, apabila unta itu lari, berot kemarin ya. Lari dari ikatan. Atau sapi ataupun kambing lari, tidak bisa ditangkap. Wa ajiza an idrakihi, tidak mampu untuk menangkapnya. Dikejar lari terus. Apalagi sapi ya. Sudah sapinya sapi wahsi, sapi yang liar, mau nangkap takut. Maka apa? Yang seperti itu sebagaimana binatang buruan. Fa innahu yakunu bil manzilati sayyid, maka dia seperti pada kedudukan binatang buruan. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini. Fa fi ayyi mahallin min badanihi jurih, maka pada tempat yang manapun dari badannya dia bisa dilukai, dilukai dengan alat yang bisa untuk melukai. Bisa dengan pedang, bisa dengan tombak, dengan panah, atau dengan peluru. Kafa, cukup seperti itu. Dengan apa? Membaca basmalah. Kama anna sayyida idza qudir alaihi wa huwa hayyun fala budda min zakatihi. Sebagaimana juga binatang buruan, apabila mampu untuk ditangkap, buru rusa mampu ditangkap kemudian diikat, wa huwa hayyun, dalam keadaan dia hidup, fala budda, maka harus untuk menyembelihnya. Jadi binatang buruan yang bisa ditangkap dalam keadaan hidup harus disembelih, apapun binatang buruannya. Kalau bisa ditangkap dalam keadaan hidup, maka harus disembelih. Allah alam bisawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.